Inna lil-imani faraidu wa syara'i'ah wa hududan wa sunanan. Sesungguhnya iman memiliki rukun, dan iman juga memiliki syarat, dan iman memiliki hudud, batasan, dan iman juga memiliki sunnah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Siapa yang bisa menyempurnakan perkara-perkara ini, rukunnya, syaratnya, batasannya, dan sunnahnya, istakmal iman, maka keimanan dia sempurna. Wa man lam yastakmilha lam yakmil imana. Tetapi siapa yang tidak menyempurnakan empat perkara ini, maka imannya juga tidak akan sempurna. Fa in aqish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'lamu biha. Kata Umar bin Aziz, jika umur saya nanti panjang, saya akan menjelaskan kepada kalian tentang empat perkara ini, yaitu rukun iman, syarat iman, kemudian juga sunnah iman, batasan iman. Wa in amut sama anak ala sohbatikum bihari. Tetapi kalau saya meninggal dunia, saya sangat ingin sekali berjumpa dengan kalian. Waqala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya hati saya semakin yakin dengan apa yang saya lihat, wahai Tuhanku. Waqala Mu'ad, dan Mu'ad berkata, ijlis fina nu'min sa'adan, ayo kita duduk sejenak untuk menambah iman kita. Waqala Ibnu Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, al-yaqinu al-imanu kulluhu, keyakinan adalah iman secara totalitas. Waqala Ibnu Umar, dan berkata Abdullah bin Umar, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yad'a ma haka fi sadri. Seorang hamba tidak akan sampai di puncak ketakwaan sampai dia meninggalkan apa-apa yang meragukan dalam hatinya. Waqala Mujahid, dan berkata Imam Mujahid, syara'a lakum, Allah ketika berfirman syara'a lakum, Allah telah mensyariatkan bagi kalian, awsana kaya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan, yaitu Allah memberikan wasiat kepada kamu yang Muhammad dan kepada nabi-nabi selain engkau, dinan wahidan, agama yang satu. Waqala Ibn Abbas, dan Abdullah bin Abbas berkata, syir'atan wa minhaja, sebuah syariat dan sebuah manhaj. Syir'ah adalah sabilan, kata Abdullah bin Abbas, syir'ah itu adalah sabil, jalan. Wa minhaja, dan minhaj, manhaj, itu adalah sunnah. Ini mukaddimah atau pendahulu yang beliau bahas, Al-Imam Bukhari dibahas, membahas di kita beriman, jadi pembahasan tentang iman itu apa. Setelah itu nanti baru beliau akan menyebutkan tentang rukun iman atau rukun Islam, kemudian yang lainnya. Di sini beliau Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala, beliau membahas sedikit tentang iman. Jadi iman itu apa? Kalau kita perhatikan dari ucapan beliau, dari ucapan Imam Bukhari, berkaitan dengan iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu nanti ada dua poin. Ada dua poin pembahasan. Yang pertama, berkaitan dengan cakupan iman. Cakupan iman. Maka beliau mengatakan, wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Jadi iman itu dibangun di atas ucapan dan perbuatan. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Berarti di sini ada dua poin, pembahasan. Yang pertama, cakupan iman. Iman itu mencakup ucapan dan perbuatan. Kemudian yang kedua, penambahan iman. Ahlussunnah mengatakan iman itu bertambah dan berkurang. Siapa yang meyakini dua perkara ini, maka dia itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. di bab namanya babul iman, karena nanti bab akidah itu banyak sekali. Dan yang paling penting, paling inti itu adalah pembahasan iman. Dan inilah pertama kali yang muncul perbedaan pendapat antara Ahlussunnah dan Ahlul Bidah. Pertama kali yang muncul itu masalah iman. Nanti muncul Khawarij, kemudian nanti di muncul lagi nanti masalah Qadariyah. Qadariyah itu di akhir sahabat. Kemudian nanti muncul lagi di zaman tabi'in, Mu'tazilah. Itu semuanya berkaitan dengan iman. Sehingga iman itu, pembahasan iman itu merupakan awal kali khilaf yang ada di tengah kaum muslimin. Sampai akhirnya nanti terjadi perpecahan antara Ahlussunnah dengan sekte-sekte yang lain. Jadi di sini intinya ada dua pembahasan yang ini cakupannya berbeda-beda. Jadi cakupan iman, iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Kemudian ketik yang kedua, penambah iman. Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita lebih lengkap lagi, jadi kalau diartikan iman itu apa? Maka kalau yang lebih mudah atau yang lebih lengkap, maka kita katakan iman itu, arti iman, jadi sesuai dengan akidah muslimah itu, iman itu apa? Sesuatu yang memiliki lima kriteria. Sesuatu perkara yang memiliki lima kriteria. Jadi iman itu ada lima kriteria. Siapa yang meyakini lima kriteria ini, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam bab iman. Dan lima kriteria ini, nanti semuanya ditutup dengan kalimat dengan nun. Ditutup dengan nun, dan itu yang menyebutnya tidak adalah Syekh Abdul Rahman bin Al-Asqalani. Kemudian nanti diikuti sama ulama-ulama setelahnya, seperti Syekh Utsaimin ini dan yang lainnya. Sehingga sering dinamakan dengan khomsununat. Iman itu apa? Iman itu lima nun. Lima kalimat yang ditutup dengan nun. Siapa yang meyakini lima ini berarti di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, iman itu adalah qaulun bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Kemudian yang kedua, wa amalun bil arkan. Iman itu perbuatan dengan anggota badan. Yang ketiga, wa i'tiqadun bil janan. Iman itu adalah keyakinan dengan hati. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, wayan kutu bito ati syaiton. Dan iman itu akan berkurang dengan ketaatan kepada syaiton. Dengan ketaatan kepada syaiton. Jadi lima. Ini ada lima perkara. Siapa yang meyakini lima perkara ini, maka dia Ahlussunnah. Siapa yang meyakini lima perkara ini, maka dia Ahlussunnah. Dia meyakini bahwasanya iman itu ucapan dengan lisan, iman itu perbuatan anggota badan, iman itu adalah keyakinan dalam hati, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Siapa yang meyakini lima perkara ini, maka dia itu Ahlussunnah wal Jamaah. Ini dinamakan dengan iman versi Ahlussunnah. Jadi kalau ekspert di Ahlussunnah itu meyakini seperti ini. Dan lima perkara ini sebenarnya kita bagi dari dua, karena memang pembahasannya beda-beda. Yang pertama dilihat dari cakupan iman. Iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Nanti dari ucapan, amalan, dan keyakinan itu nanti terpecah menjadi banyak-banyak cabang. Sehingga dinamakan dengan syu'abul iman, syu'bah. Syu'bah itu cabang. Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 73 cabang. Cabang a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah itu kan ucapan. Kemudian Rasulullah mengatakan wa adlaha imatatul adza 'ala thariq. Kemudian yang paling rendah, yang paling bawah tingkatannya itu menyingkirkan gangguan di jalan. Setelah itu Rasulullah mengatakan wal haya usyubatun minal iman, dan rasa malu termasuk cabang dari keimanan. Rasulullah menyebutkan iman itu nanti bercabang-cabang menjadi 63 lebih cabang. Sebagian riwayat mengatakan 73 cabang. Nanti dari cabang-cabang ini semuanya muaranya ketiga. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, dan ada yang berupa keyakinan hati. Nanti ucapan terbagi menjadi banyak kata, nanti perbuatan juga terbagi, keyakinan hati juga terbagi menjadi banyak cabang-cabang. Ini namanya cabang-cabang iman. Jadi cabang-cabang iman itu ada ucapan, perbuatan, keyakinan. Kemudian kedua, pembahasan kedua, apakah iman itu bertambah dan berkurang? Maka nanti Al-Imam Al-Bukhari beliau ingin menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Setelah itu beliau sampaikan tadi ucapan yang kita bahas tadi, ayat-ayat yang beliau bawakan, kemudian setelah itu ucapan para tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, kemudian ucapan Mu'adz bin Jabal, para sahabat dan tabi'in, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Imam Mujahid, itu semuanya untuk menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Itu akidah Rasulullah wal jamaah, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Demikian juga, dan itu menjadi ijma. Perkara yang kita sampaikan tadi itu menjadi ijma ulama salaf, tidak ada khilaf dalam hal ini. Bahwasanya iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan bertambah berkurang, itu ijma, tidak ada khilaf. Sehingga siapa yang menyelisih dalam masalah ini, maka dia kita masukkan sebagai ahli bidah. Siapa yang menyelisih masalah ini, maka kita anggap orang itu sebagai ahli bidah. Kenapa? Karena dia telah menyelisih usul usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Qudah. Entah Anda mengatakan namanya usul, ya itu usul, atau kalau tidak mau menamakan usul, ya tidak ada masalah juga, dinamakan dengan kesepakatan, atau kita namakan dengan masail qat'iyah. Itu cuma sekedar nama, oh dinamakan usul Ahlus Sunnah, atau namanya masail qat'iyah inda Ahlus Sunnah, perkara-perkara yang qat'i. Qat'i itu pasti, dalilnya jelas sekali, baik itu ayatnya jelas atau hadisnya mutawatir atau ijma. Kalau sudah ada tiga perkara itu namanya qat'iyah. Itu bisa, terserah lah Anda mau mengatakan nama apa, terserah. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa masalah akidah itu ada yang itu menjadi perkara yang pasti, sehingga siapa yang menyelisih maka dia keluar dari jalan Ahlus Sunnah. Ada juga nanti dalam masalah akidah itu yang itu masalah dhoniyah. Dhoniyah itu masalah-masalah yang dalilnya belum jelas. Akhirnya nanti para ulama-ulama salaf kita mereka berbeda pendapat. Dan itu ada dalam masalah akidah seperti itu. Anda mau namakan usul atau furu', bebas. Atau Anda mengatakan namanya masail qat'iyah, masail dhoniyah, boleh juga. Itu cuma beda nama. Tetapi kalau Anda meyakini bahwa masalah akidah itu semuanya masalah yang pasti, siapa yang menyelisih maka dia nusuk, dia ahlul bidah. Maka ini bahaya seperti ini. Kenapa? Karena banyak sekali khilafiyah dalam masalah akidah. Banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah itu khilafiyah. Kenapa? Karena ranahnya memang akidah, ranahnya masalah akidah itu ranah masalah-masalah yang itu boleh berbeda pendapat. Karena tidak ada ijma. Kecuali kalau sudah ijma, salaf kita itu ijma, maka itu masalah yang urgen. Jadi itu cuma sekedar nama. Anda mau terima usul maupun furu', silakan. Atau tidak mau, kok enggak, nama usul dan furu' kita enggak menamakan itu, karena itu penamaan kita misalnya. Ya sudah, mau pakai apa? Anda mau pakai masalah qat'iyah dan dhoniyah, ya enggak apa-apa juga, ulama juga ada yang seperti ini. Cuma kalau Anda mengatakan tidak ada perbedaan dalam masalah usul, usul itu akidah, akidah itu cuma satu, maka ini kita katakan Anda sahaja kalau seperti ini. Apa? Banyak masalah-masalah akidah yang ulama kita itu berbeda pendapat. Dan itu banyak sekali. Dan itu banyak sekali. Maka dalam masalah akidah itu nanti ada usul masalah. Usul masalah itu inti masalah. Misalkan masalah iman. Iman itu ucapan, perbuatan, kemudian keyakinan hati bertambah dan berkurang, itu ijma, tidak ada khilaf. Itu namanya ijma, tidak ada khilaf. Kemudian nanti dalam dari masalah iman itu turunnya banyak sekali. Contohnya misalnya, contohnya di sini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas misalnya, karena Imam Bukhari pendapatnya beliau beda dengan Jumhur, yaitu apakah iman dan Islam itu sama? Iman dan Islam itu sama atau tidak? Khilaf panjang di antara para ulama. Nanti akan kita sebutkan di pembahasan berikutnya. Karena berikutnya beliau nanti akan mengatakan, Imam Bukhari itu mengatakan tentang masalah iman. Beliau mengatakan kalau mazhab Imam Bukhari, iman Islam itu sama. Sehingga iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Pendapat jumhur mengatakan enggak, beda. Antara Islam dan iman itu beda. Nanti ada juga yang mengatakan iman dan Islam itu kayak dua kalimat yang kalau disebutkan berbarengan maka artinya berbeda, kalau disebutkan salah satunya maka mencakup yang itu kan masalah khilafiyah. Tapi itu ranahnya adalah masalah akidah. Ini bukan masalah fikih, masalahnya akidah. Sehingga masalah akidah itu ada yang para ulama berbeda pendapat, ada juga para ulama yang ijma. Sehingga nanti penting kita itu memahami ini masalah yang ijma atau enggak, ini masalah khilaf atau tidak, itu penting sekali. Lah dalam masalah ini, yaitu masalah yang kita bahas ini masalah iman. Itu adalah ucapan perbuatan pertama berkurang itu ijma. Dan yang menunjukkan ijma salah itu banyak sekali. Yang menunjukkan ijma sehingga tidak ada khilaf dalam bab ini. Ketika tidak ada khilaf, maka nanti kita masukkan dalam bab namanya usul. Kalau Anda tidak mau menamakan usul, ya silakan. Terus namanya apa? Ya? Atau namanya kan masail qat'iyah. Boleh juga. Tapi kalau Anda mengatakan enggak ada usul, enggak ada furu', enggak ada masail qat'iyah dan dhoniyah dalam masalah akidah, ini bahaya. Kenapa? Karena kita kalau belajar akidah itu nanti ada masalah yang disepakati, ada juga masalah yang dikhilafkan dan itu banyak sekali pembahasannya. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, saya akan menunjukkan ucapan beliau. Beliau menunjukkan ijma dalam bab ini, jadi yang menunjukkan ijma banyak sekali. Beliau mengatakan ketika membahas masalahnya beliau mengatakan waqad naqala Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dan Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadri Shalah, pengagungan kedudukan sholat, an jama'ati min al-a'immati nahwahu, menukilkan dari banyak para ulama-ulama salaf akan ijma' dalam masalah ini. Laqad nuqila an salafi sharrahati Abdul Razzaq fi musannafihi, demikian juga Imam Ibnu Razzaq Abdul Razzaq dalam musannaf musannaf Ibnu Abdul Razzaq juga menukilkan juga ijma' dari ulama-ulama salaf. Beliau menukilkan Al-Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Malik bin Anas, dari Imam Al-Auza'i, dari Imam Ibnu Junayd, dari Ma'mar dan yang lainnya. Faha'ula'i fuqaha'ul amsar fi asrihi, dan mereka adalah imam-imam rujukan manusia di zamannya. Wa kadzalika naqalahu Abdul Qasim Al-Lalika'i fi kitab Sunnah, demikian juga Imam Al-Lalika'i, ini disebutkan yang menukilkan ijma' dari ulama-ulama salaf itu, Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah. Kemudian yang kedua Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam kitab Musannaf. Kemudian yang ketiga Imam Abdul Qasim Al-Lalika'i dalam kitab As-Sunnah. Beliau menunjukkan siapa saja ulama yang berpendapat bahwa iman itu ucapan perbuatan pertama berkurang. Itu banyak sekali. Al-Syafi'i itu menunjukkan dari ucapannya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid dan yang lainnya dari para ulama. Warwa bisana dihi sahih anil Bukhari, bahkan beliau Imam Al-Lalika'i menyebutkan sebuah riwayat yang sanadnya bersambung kepada Imam Bukhari, yaitu kepada Imam Bukhari sendiri. Jadi Imam Bukhari punya kitab tapi bukan Sahih Bukhari, itu lebih lengkap lagi ya, ini pembahasan masalah iman. Al-Lalika'i menukilkan sebuah sanad yang bersambung sama Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan laki itu akar min alfi rojulin minal ulama bil amsor, kata Imam Bukhari, saya pernah berjumpa lebih dari 1000 orang ulama. Sebagaimana dulu pernah kita sebutkan, gurunya Imam Bukhari itu 1000 lebih di bermacam-macam penjuru dunia. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif, kata Imam Bukhari, dan saya mendapatkan 1000 ulama lebih itu tidak ada satupun yang berselisih. Fi annal imana qawlun wa amalun, bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa aqnaba Ibnu Abi Hatim wallalika'i fi naqli dhalika bil asanidin an jam'i katsirin min ashabati wa tabi'in wa kullu man yaduru 'alaihi ijma'. Bahkan Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim, demikian juga Imam Al-Lalika'i menyebutkan ucapan-ucapan sahabat tabi'in dengan sanad yang bersambung. Demikian juga ucapan ulama-ulama setelah tabi'in yang mana ucapan mereka menjadi ijma' atau menjadi fatwa yang diakui, dan semuanya menukilkan bahwasanya sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ijma' dalam masalah ini. Wa hakahu Fudail bin Iyad wa Waqi' min ahli sunnah wal jamaah, Demikian juga bahkan Qutb bin Iyad menyebutkan ini akidahnya Al-Sunnah. Demikian juga Waqi bin Jarrah juga mengatakan seperti itu. Terus kalau ditanya pendapatnya Imam Syafi'i kayak apa? Pendapatnya Imam Syafi'i juga sama. Imam Syafi'i juga sama. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim mengatakan dalam kitab beliau Manaqib Asy-Syafi'i. Biografinya Imam Syafi'i dalam kitab namanya biografi Imam Syafi'i. Manaqib itu dia kitab biografi. Manaqib Abdul Qadir Jilani itu berarti kitab menyebutkan biografinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan kata Imam Hakim, haddatsana Abdul Abbas Al-Ashab telah melaporkan kepada kami Abdul Abbas Al-Ashab akhbarana Ar-Rabi. Beliau mengatakan telah melaporkan kepada kami Ar-Rabi. Rabi itu murid sendiannya Imam Syafi'i, murid senior. Qala, beliau mengatakan kami itu Syafi'i ya yaqul, saya telah mendengar Imam Syafi'i beliau berkata, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Wa akhrajahu Abu Nu'aym fi tarjamati Syafi'i min al-Hilya. Dan Imam Abu Nu'aym menambahkan dari ucapan Imam Syafi'i, dari tadi iman itu ucapan perbuatan bertambah dan berkurang, beliau yaitu Imam Abu Nu'aym menambahkan sebuah riwayat dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i, yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Jadi di sini punya ijma ulama sahabat, tabi'in, sampai setelah tabi'ut tabi'in, yaitu ulama-ulama madzhab, sampai tingkat ulama hadis, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, semuanya menukilkan bahwa semua ulama salaf mereka sepakat bahwa iman itu ucapan, perbuatan, bertambah dan berkurang. Nah, siapa yang meyakini ini, maka dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kita pahami di sini, maksudnya kita ringkaskan, berarti pembahasan berkaitan dengan iman yang disepakati oleh para ulama itu ada dua. Yang pertama tentang cakupan iman atau cabang-cabang keimanan. Yang kedua tentang iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Berarti ada dua pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan cakupan iman. Iman itu apa saja di cakupannya itu? Maka banyak ulama salaf yang mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Pertanyaan, nah kalau keyakinan maksudnya? Maka kita katakan keyakinan itu kalau di ucapan salaf jangan disebutkan. Jadi maksudnya gini, yang perlu saya sebutkan dari maksudnya ini. Cakupan iman itu cuma dua. Iman itu terbagi menjadi dua cabang. Nanti dari cabang itu terbagi menjadi banyak cabang. Atau iman itu terbagi menjadi tiga cabang. Maka kalau kita pahami ya, kita pahami ucapan ulama-ulama salaf itu mengatakan iman itu cuma dua cabang. Ucapan, perbuatan. Tapi kalau pendapat ulama-ulama mutakhirin, mereka membagi menjadi tiga. Iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Pahami. Kalau ulama salaf, mereka seringnya mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Dua. Sedangkan ulama-ulama mutakhirin itu setelah salaf. Kebanyakan mereka mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, kemudian ditambah keyakinan. Pertanyaan di sini. Beda nggak antara pembagian ulama salaf yang mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan dengan pembagian ulama-ulama khalaf? Ulama khalaf itu ulama yang datang setelah salaf. Yang mereka mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, ada keyakinan. Tidak enggak ini? Sama. Ini adalah sama, tidak berbeda. Dari mana kesamanya? Kesamanya di mana? Jadi samanya itu fahami. Maksudnya pembahasan, ya ini lumayan berat sedikit, tapi fahami. Jadi samanya di mana? Samanya itu sebenarnya gini. Ulama yang membagi menjadi dua, nanti mereka mengatakan yang setiap satu perkara terbagi menjadi dua, ini terbagi menjadi dua, sehingga nanti ada empat sebenarnya itu. Jadi gini, ulama yang mengatakan iman itu ada dua, ucapan dan perbuatan, mereka memaksudkan ucapan itu nanti ada dua. Ucapan lisan, ucapan hati. Kemudian perbuatan, itu juga terbagi menjadi dua, perbuatan anggota badan, perbuatan hati. Nah, jadi pahami, jadi hati itu tidak dimasukkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena hati itu masuk ke ucapan dan perbuatan. Ini jadi pahami. Jadi Kalau kita mengatakan iman itu terbagi menjadi tiga, itu secara ringkas, secara mudah. Wes ini sajalah, iman itu terbagi menjadi tiga, perbuatan, ucapan, perbuatan, keyakinan. Wes itu paling mudah. Kalau ulama salaf mengatakan enggak, iman itu terbagi menjadi dua, ucapan dan perbuatan. Nanti ucapan terbagi lagi menjadi dua. Ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Perbuatan nanti terbagi lagi menjadi dua, ada perbuatan anggota badan, ada perbuatan hati. Sehingga hati kenapa enggak dimasukkan ke diri sendiri? Karena hati itu cabang dari ucapan dan cabang dari perbuatan. Sehingga tidak usah dimasukkan sendiri kalau di ucapan salaf. Tapi kalau ulama mutakhirin, karena memahaminya ribet istilahnya itu, karena ulama mutakhirin itu lebih mudah, mereka itu lebih senang yang ringkas. Sehingga tidak membutuhkan penjabaran yang lebih panjang lagi, beda sama kalamnya ulama salaf. Sehingga apa? Akhirnya daripada susah seperti itu, mending kita katakan iman itu ada tiga, ucapan, perbuatan, keyakinan. Ya, keyakinan itu dimasukkan sedikit-sedikit, tapi kalau ulama salaf mengatakan enggak. Keyakinan atau ucapan, hati-hati itu nanti masuknya ke ucapan dan perbuatan. Jadi gini, ulama salaf itu mereka mengatakan iman itu ada ucapan, perbuatan. Ucapan terbagi menjadi dua, ucapan lisan. Contohnya misalkan orang bertakbir, berzikir, baca Quran, lisan, beribadah. Maka itu namanya ucapan lisan. Kemudian ada yang kedua itu dinamakan dengan ucapan hati. Ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu niat. Ketika saya berniat dalam hati saya memiliki keinginan dalam hati saya, itu namanya ucapan hati. Jadi ucapan itu nanti ada dua, ada ucapan lisan, yang kedua ada ucapan hati. Kemudian yang kedua perbuatan. Perbuatan itu juga ada dua, ada perbuatan anggota badan, saya sholat. Sholat itu kan saya berdiri, kemudian rukuk, i'tidal, sujud. Nah, itu namanya gerakan-gerakan, itu namanya perbuatan badan. Dan nanti ada namanya perbuatan hati. Perbuatan hati itu berkhusyuk, itu kan perbuatan hati. Seperti takut, cinta, kemudian harapan, kemudian tawakal, sabar, itu semuanya perbuatan hati. Itu namanya perbuatan. Berarti perbuatan itu ada dua, perbuatan anggota badan, kemudian yang kedua perbuatan hati. Ini di sini intinya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka sepakat di poin pertama bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Mau kita bagi menjadi dua, ucapan perbuatan saja bisa. Atau kalau kita mengikuti pembagian ulama-ulama tafsirin yang lebih mudah, kita katakan iman itu terbagi menjadi tiga, ucapan, perbuatan, keyakinan. Ucapan itu untuk lisan. Jadi nanti cabang iman itu ada yang berupa lisan, nanti lisan itu macam-macam. Ada yang berupa anggota badan, ada yang merupakan hati. Nah, jadi nanti akhirnya dibagi menjadi tiga. Tapi kalau ulama salaf, mereka lebih cenderung membagi menjadi dua. Oleh itu kata Imam Bukhari, beliau mengatakan, coba kita perhatikan, coba beliau mengatakan wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu apa? Ucapan, perbuatan. Ucapan dan perbuatan, yaitu ucapan nanti terbagi menjadi dua, ucapan lisan, ucapan hati. Ucapan hati itu niat. Perbuatan nanti terbagi lagi menjadi dua, ada perbuatan anggota badan, perbuatan mata, tangan, kaki, semuanya. Kemudian perbuatan hati. Perbuatan hati itu amalan hati. Tawakal, sabar, itu namanya amalan hati. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wayazidu wayanqus. Poin yang kedua, yang disepakati para ulama al-salaf bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, dan iman itu bertambah dengan kemaksiatan. Lah, dalilnya apa? Kalau iman itu bertambah dan berkurang, nanti dalil yang beliau bawakan, dan itu memang dalil yang dimiliki sama al-sunnah itu, hanya berkaitan dengan penambahan iman. Dalil tentang iman itu bertambah banyak sekali. Cuma yang menjadi masalah, dalil kalau iman berkurang itu apa? Imam Bukhari pun tidak menyebutkan. Dan nanti setelah ini yang tadi kita bacakan itu semuanya berkaitan dengan penambahan iman. Kalau penambahan iman, banyak sekali dalilnya. Cuma kalau ditanya dalil kalau iman itu berkurang mana? Maka dalilnya tidak ada yang jelas. Seperti nanti ada yang mengatakan, dalilnya apa? Rasulullah bersabda, ma ra'aitu naqisatan din, naqisati din wal aql. Saya tidak pernah melihat orang yang paling berkurang agama dan akalnya, kecuali wanita. Berarti apa? Ada orang yang agamanya itu berkurang. Iya, tapi menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang mana? Memang tidak ada. tidak ada secara pasti. Terus bagaimana cara para ulama mereka berdalil? Ulama mengatakan, ulama-ulama salaf kita mengatakan, sesuatu yang menerima penambahan, konsekuensinya berarti perkara itu juga menerima kekurangan. Jika ada perkara dia itu bisa bertambah, maka juga bisa berkurang. Maka berkurang itu konsekuensi dari penambahan. Kalau perkara itu bertambah, berarti dia itu juga bisa berkurang. Nah, maka itu yang dalil yang dipakai oleh para ulama. Nah, di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan banyak sekali nanti dalil-dalil kalau iman itu bertambah. Tadi kita sudah kita bacakan ayat, kemudian juga ucapan ulama-ulama salaf kita, itu semuanya berkaitan dengan iman itu bertambah. Dan itu sepakat Al-Sunnah dalam bab ini, mereka sepakat iman itu bertambah dan iman itu juga berkurang. Siapa yang tidak meyakini lima perkara ini atau empat perkara ini, maka dia itu ahlul bidah. Maka dia itu nanti ahlul bidah. Nah, nanti pahami di sini ya, pahami. Dalam dua poin ini, kan ada dua poin ini. Al-Sunnah meyakini dua poin. Poin yang pertama, cabang-cabang iman. Iman itu bercabang-cabang banyak sekali. Maka nanti dari cabang itu globalnya menjadi ucapan dan perbuatan. Nanti ucapan terbagi menjadi banyak cabang, perbuatan menjadi banyak cabang. Ini yang pembahasan pertama. Yang kedua, iman itu bertambah atau tidak. Maka kami dalam arti ini, karena ini nanti rinciannya panjang sekali. Tapi ini secara mudah saya sebutkan dalam masalah akidah. Dalam masalah iman, nanti kaum muslimin secara garis besar, mereka nanti terpecah menjadi tiga sekte, tiga golongan. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama, kalau Al-Sunnah wal Jamaah jelas menetapkan dua poin, menetapkan iman itu memiliki banyak cabang. Yang kedua, iman itu juga memiliki penambahan dan pengurangan. Itu Al-Sunnah wal Jamaah. Sedangkan dua golongan yang menyimpang, yang pertama kelompok yang dinamakan dengan nanti namanya Murji'ah. Kelompok namanya Murji'ah itu secara mudah, karena secara gampang lah saya sebutkan, karena pembahasannya ini termasuk pembahasan rumit masalah iman ini. Tetapi saya mudahkan. Jadi kan ada dua perkara ini, ada dua perkara. Al-Sunnah menetapkan dua-duanya. Siapa yang menyelisih poin pertama tadi, iman itu ucapan, perbuatan, cabang-cabangnya banyak, maka dia dinamakan dengan Murji'ah. Yaitu siapa Murji'ah itu? Orang yang tidak mengakui bahwa ucapan dan perbuatan itu termasuk iman. Itu kelompok Murji'ah. Nanti Murji'ah terbagi menjadi banyak cabang. Mereka terbagi menjadi empat cabang Murji'ah itu. Yang paling parah itu Jahmiyah. Yang mengatakan iman itu cuma sekedar makrifat. Saya mengakui, saya tahu tentang Allah, saya sudah mukmin. Enggak perlu diucapkan, enggak perlu diamalkan. Itu Jahmiyah paling parah. Nanti Jahmiyah itu paling parah kekufurannya, kesesatannya. Setelah itu nanti di bawahnya Karomiyah. Setelah itu Asy'ariyah, setelah itu masuk juga di sini dalam kelompok namanya Murji'ah itu Imam Abu Hanifah. Fahami ya di sini, fahami. Ulama empat, ulama mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, tidak terjadi khilaf dalam masalah usul akidah kecuali cuma masalah ini. Coba ingat, masalah ini saja itu Imam Abu Hanifah jatuh. Sampai Imam Abu Hanifah itu dijuluki sedikit julukan Murji'atul Fuqaha. Kenapa? Karena beliau tidak memasukkan amal dalam iman. Ini masalahnya sendiri. Jadi Imam Abu Hanifah itu dia dinamakan dengan Murji'atul Fuqaha. Cuma apakah Imam Abu Hanifah itu memang sudah beda jauh dengan Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhirnya dihukumi sebagai orang sesat? Di sini nanti terjadi khilaf di antara ulama. Kenapa terjadi khilaf? Karena yang menjadi masalah itu, jadi Imam Abu Hanifah itu beliau tidak menamakan amal dalam iman. Kalau tadi kan Ahlussunnah mengatakan iman itu ya ucapan, perbuatan, keyakinan. Beliau mengatakan ya, amal enggak masuk. Cuma amal itu bisa menambah. Amal itu berarti berpengaruh. Nah, kalau Murji'ah kan enggak. Makanya kalau orang Murji'ah mengatakan orang berzina dengan Nabi Muhammad imannya sama. Kenapa? Karena iman itu enggak bercabang-cabang. Iman itu juga enggak bertambah berkurang bagi orang Murji'ah. Sehingga orang yang sudah masuk iman sama semua. Iman itu flat, siapa yang masuk ke situ sama semua, nggak ada yang bertambah berkurang, nggak ada yang banyak, nggak ada yang sedikit, semuanya sama. Itu kelompok Murji'ah. Sehingga kata mereka, maksiat tidak mengurangi iman, ketaatan tidak menambah. Sehingga orang mau sholat, puasa, enggak bermanfaat untuk iman dia. Itu kata Burjiah. Kalau Imam Abu Hanifah masalah perhatian dia, iman itu masih menambah. Akhirnya, dari ucapan seperti ini, maka sebagian nanti ulama mengatakan, berarti khilafnya Imam Abu Hanifah dan khilafnya Ahli Sunnah, itu adalah khilaf namanya khilaf lafzi. Cuma sekedar nama. Hakikatnya, amal itu berpengaruh terhadap keimanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, siapa yang mengingkari poin pertama, maka dinamakan dengan Murjiah. Nanti ada yang mengingkari pertama sama kedua semuanya, ada juga yang mengatakan mengingkari poin pertama cuma menetapkan poin yang kedua, seperti Imam Abu Hanifah. Ini kelompok yang pertama, kelompok dinamakan dengan Murjiah. Dan Murjiah itu banyak sekte, bukan hanya satu sekte, ada yang macam-macam. Nanti yang paling parah Jahmiyah, di bawahnya Karomiyah, di bawahnya Asy'ariyah, di bawahnya lagi Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah masih dijuluki sebagai julukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena beliau masih menganggap iman itu berpengaruh, bertambah dan berkurang. Cuma tetap dinamakan Murjiah. Kenapa? Karena poin pertama beliau tidak menetapkan. Karena amalan dikeluarkan dalam keimanan. Ini kelompok yang pertama, dinamakan dengan Jahmiyah. Siapa yang menetapkan pertama, dia mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Kita tetapkan. Cuma dia menolak poin yang kedua. Tetapi iman itu gak bisa bertambah, gak bisa berkurang. Kelompok ini dinamakan dengan Khawarij. Kelompok ini dinamakan dengan Khawarij. Nanti Khawarij gabung dengan Mu'tazilah. Jadi di kelompok ini ada namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi mereka meyakini poin pertama, iman itu ada ucapan, perbuatan, keyakinan, dan seperti anggota dalam bab ini. Masalah cabang-cabang iman itu kayak Al-Sunnah. Cuma bedanya dengan Al-Sunnah, kalau Al-Sunnah mengatakan iman itu bertambah berkurang, kata mereka matangnya. Siapa yang imannya berkurang, kafir. Sehingga nanti mereka mengatakan seperti ini. Jadi yang membedakan gini. Jadi tiga kelompok ini, nanti ada Murjiah, ada Khawarij, ada Al-Sunnah. Bedanya nanti di mana mereka ini? Coba nanti pahamin perbedaannya itu. Lebih mudahnya itu, cara mengetahui perbedaan mereka itu ketika ada orang mukmin berbuat dosa. Ada orang muslim, dia berzina, dia minum khamr, dosa besar. Dia dijuluki apa? Dinamakan orang apa ini? Orang Murjiah mengatakan orang mukmin berzina, minum khamr, mencuri, membunuh, mukmin kamilul iman, sempurna imannya kayak malaikat Jibril imannya itu, kayak Nabi Muhammad. Ini pendapat Murjiah. Kan ini orang Murjiah, ngerinya ini orang Murjiah. Sedangkan orang Khawarij nanti diikuti sama Mu'tazilah, orang mukmin yang berbuat zina, minum khamr, apa hukumnya? Kafir. Dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena iman gak bertambah berkurang. Siapa yang kurang satu keluar dari Islam, ya? Imannya lepas semua. Itu kalau pendapatnya Khawarij. Nanti kelompok-kelompok radikalisme yang suka mengkafirkan itu nanti masuknya di sini. Kalau yang Murjiah, kelompok pelaku dosa dan maksiat, orang-orang awam ini maksudnya di sini biasanya. Kalau orang pengen melegalkan dosa dan maksiat, nah, maksudnya sekte Murjiah. Semuanya halal kata mereka itu. Kenapa? Karena tidak akan menambah keimanan dan tidak mengurangi keimanan. Dosa dan maksiat boleh semua itu. Kalau mereka mengatakan kami itu berbuat zina, ya, sebenarnya yang zina itu Allah bukan saya. Saya kan cuma wayang. Ada jalan yang menggerakkan kan gitu kata mereka itu. Jadi biasanya Murjiah diikuti sama pelaku dosa dan maksiat. Sedangkan Khawarij biasanya orang-orang radikal yang suka mengkafirkan. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjuluki orang mukmin pelaku dosa dan maksiat dengan julukan mukmin naqisul iman. Dia masih mukmin untuk membantah Khawarij, tapi dia itu naqisul iman, imannya berkurang. Imannya berkurang untuk membantah kelompok Murjiah yang mengatakan sempurna imannya. Cuma nanti antara Jahmiyah, antara Khawarij dan Mu'tazilah, kan kelompok yang mengkafirkan, itu kan ada dua kelompok tadi, Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka punya perbedaan juga, sedikit perbedaannya. Perbedaannya itu dalam hukum dunia. Jadi gini, misalkan ada orang mukmin, dia berzina. Dinamakan apa di dunia? Orang kafir langsung kafir. Langsung dihukumi orang kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan enggak, jangan dihukumi kafir. Terus julukannya apa bagi orang ini? Maka kalau Mu'tazilah mengatakan manzilah baina manzilatain, orang ini di antara dua kedudukan. Dia di tengah-tengah iman kafir. Jadi tengah-tengah. Akhirnya dijuluki dengan julukan manzilah baina manzilatain. Satu kedudukan di antara iman dan kufur, tengah-tengah. Tidak dinamakan orang mukmin, tidak dinamakan orang kafir orang itu. Jadi nanti bedanya cuma di sini. Kalau hukum akhiratnya bagaimana? Sama antara Mu'tazilah dan orang sama-sama kekal neraka jahanam. Nah, jadi secara ringkas saya itu nanti siapa yang menyimpang dalam bab iman itu nanti terbagi menjadi kelompok-kelompok itu. Ada kelompok yang mencari poin pertama, cabang-cabang iman itu namanya murjiah. Nanti terbagi menjadi banyak kelompok mereka. Kemudian nanti yang mencari poin yang kedua, iman itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Itu kelompok namanya Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mereka mencatat semua. Iman itu ucapan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah, dan iman itu bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Dan berkurang, maksudnya berkurang itu, nanti ada amal yang mengurangi kesempurnaan iman, imannya berkurang, tapi dia masih mukmin. Nggak sempurna imannya, tapi dia masih mukmin. Ada juga nanti amalan yang bisa mengurangi iman sampai habis. Itu dinamakan dengan nawaqidul Islam. Ada orang berbuat dosa, tapi dosanya sampai kufur. Dia istihza, membanting mushaf dan menginjak mushaf dengan orang berbuat dosa seperti apa dia hukumnya? Kafir. Kenapa? Karena perbuatan istihza itu membatalkan keislaman dan keimanan dia. Tapi kalau ada orang mukmin, dia berzina, minum khamr, maka imannya masih ada, cuma berkurang karena dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Nah, jadi itu ringkasan inti dari pembahasan kita ini, yaitu berkaitan dengan iman itu adalah ucapan dan perbuatan itu kalau fahmi ya. Kita fahami, Imam Syafi'i tadi jelas. Imam Syafi'i jelas, beliau mengatakan iman itu menetapkan semua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan iman itu adalah perbuatan, ucapan, bertambah dan berkurang. Sedangkan Asy'ariyah, mereka mengatakan iman itu amalan tidak masuk. Karena Asy'ariyah itu termasuk murjiah. Nah kita fahami ya, murjiah, fahami, Asy'ariyah itu bukan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu bukan Asy'ariyah. Sehingga dolim sekali bagi orang yang mengatakan siapa yang mengikuti Imam Syafi'i mesti harus Asy'ari. Dolim sekali anda seperti ini. Imam Syafi'i saja bukan Asy'ari. Murid-muridnya Imam Syafi'i seperti Imam Al-Muzani, Imam Ar-Rabi bin Sulaiman, demikian juga Imam Abu Thawr, itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Baihaqi, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti setelah mereka, generasi-generasi mereka, nanti baru muncul namanya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Sehingga Abu Hasan Al-Ash'ari itu bukan Syafi'i. Dan Imam Syafi'i bukan Asy'ari. Sehingga ketika menjuluki, pasti kalau Syafi'i itu pasti Asy'ari. Itu zalim kalau seperti ini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang masalah ini malah yang berbeda itu Imam Abu Hanifah, bukan Imam Syafi'i. Pertanyaannya, kenapa kok Imam Syafi'i nggak punya kitab? Akidah misalkan itu. Karena memang belum ada kitab akidah yang ditulis dalam zaman itu. Kapan Imam Akidah, kitab akidah itu ditulis? Pertama kali yang menulis itu Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma kalau kita ingin tahu akidah Imam Syafi'i, yuk kita cari dari murid-muridnya. Nanti dalam masalahnya kita tahu, Imam Syafi'i pernah mengatakan seperti ini. Dan itu yang menunjukkan siapa? Murid-murid senior beliau. Berarti menunjukkan akidah Imam Syafi'i itu akidahnya ini. Nah itu nanti banyak ulama-ulama itu yang mengarang kitab akidah Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak menulis sebuah kitab namanya kitab akidah. Cuma nanti dari berserakan pendapat beliau yang didudukkan sama muridnya, itu nanti dikumpulkan sampai akhirnya nanti ditulis kitab akidahnya Imam Syafi'i. Dan kalau kita membaca kitab akidahnya beliau, sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama, maka itu perlu kita bedakan. Kita belajar akidah Syafi'i, itu berarti kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita belajar akidah Asy'ari, Asy'ari bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ari bukan Syafi'iyah. Kalau kita belajar fikih, Imam Syafi'i juga punya fikih. Fikih beliau beda dengan fikih yang lain. Akidah beliau sama dengan Imam Ahmad, sama dengan Imam Malik, tidak ada bedanya. Tapi kalau fikihnya beliau, mazhabnya beliau beda. Nah, sehingga kalau di Indonesia ini pahami ya, di Indonesia itu tiga kesatuan. Tiga kesatuan, dan tidak boleh kita samakan, maka itu siapa saja belajar fikih pasti mengikuti tiga kesatuan. Tidak harus seperti itu. Gitu. Jadi di Indonesia itu ada tiga kesatuan yang bersatu. Dalam masalah akidah Asy'ari, masalah fikih itu Syafi'i, masalah ibadah Sufi. Pahami ya, di Indonesia itu seperti itu. Sehingga di Indonesia itu ada tiga ini. Ada Asy'ari, masalah akidah, kemudian masalah fikihnya Syafi'i dalam masalah ibadah, sufi'i itu campur jadi satu. Dicampur jadi satu. Sehingga kita katakan maksudnya, Asy'ari itu bukan al-sunnah, versi salaf. Versinya sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kenapa? Karena Imam Abu Hasan Asy'ari muncul setelah itu. Muncul setelah itu, yaitu maksudnya itu bukan al-sunnahnya salaf. Karena salaf, kan ada dua, ada salaf, ada khulaf. Nah kalau salaf kita namakan mereka itu al-sunnah, berarti setelah mereka yang baru bukan dinamakan dia al-sunnah. Kalau ada orang mengatakan dia al-sunnahnya khulaf, ya berarti setelah mereka, setelahnya para ulama mereka, ulama-ulama salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tapi berbeda. Tapi berbeda, dan itu nanti banyak sekali kalau kita melihat perbedaan Imam Syafi'i dengan Abu Hasan Asy'ari dalam masalah akidah itu banyak. Jadi itu kita paham, nanti kalau kita belajar akidah itu kita paham. Maka itu jangan kita itu melazimkan siapa yang belajar bagi Syafi'i pasti dia itu Asy'ari. Enggak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i bukan Asy'ari. Imam Syafi'i lebih awal, lebih dulu mereka itu tinggal, hidupnya lebih awal daripada Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Syafi'i sudah meninggal dunia, baru Imam Abu Hasan Asy'ari hidup. Sehingga zamannya pun dia pernah ketemu. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari bukan muridnya Imam Syafi'i. Kalau kita ingin tahu muridnya Imam Syafi'i, ya Rabi bin Anas, Rabi bin Sulaiman, kemudian juga Imam Al-Ghazali, Imam Baihaqi, Abu Thawr, itu murid-murid senior beliau. Dan mereka semua akidahnya selamat. Seperti Imam Baihaqi, beliau ngarang sebuah kitab bagus sekali. Kitab namanya Kitab Mu'in. Menunjukkan bagaimana akidah gurunya. Demikian juga yang lainnya, banyak. Seperti Imam Al-Ghazali punya kitab akidah. Imam Al-Humaydi, Al-Humaydi itu masuk murid senior. Beliau juga punya kitab akidah. Nah, kalau kita ingin tahu akidah seseorang, kita cari akidah muridnya. Muridnya itu menggambarkan tentang akidah gurunya. Contohnya misalkan kita ingin tahu akidahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau punya kitab akidah nggak? Oh, Allah, beliau nggak punya kitab khusus akidah. Nah, terus bagaimana kita ingin tahu akidahnya beliau? Cari kitab muridnya. Rupanya muridnya punya kitab akidah bagus sekali. Namanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Punya kitab namanya Lum'atul Itiqad. Nah, ini sebagai gambaran akidah gurunya. Sehingga kalau kita ingin seperti itu. Imam Syafi'i, beliau nggak punya kitab akidah. Dari mana kita tahu akidah beliau? Ya dari murid-muridnya, senior. Kalau Imam Ahmad ya, Imam Ahmad punya kitab akidah. Jelas Imam Ahmad, kitab namanya Usul Sunnah. Sehingga kalau ingin tahu akidah Imam Ahmad, dia merujuk kepada akidahnya kitab beliau. Ya, itu jelas. Tapi kalau ulama-ulama yang tidak punya akidah, maka kitab akidah ya kembali kepada murid-murid senior. Kita katakan murid senior. Murid yang paling lama mulazama dengan beliau. Itu namanya murid yang paling loyal. Itulah akidah gurunya. Ya, seperti ini, coba tidak, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pembahasan ringkas, saya tidak singkatkan. Kenapa? Karena pembahasan iman termasuk pembahasan yang panjang sekali. Tetapi ini saya ringkaskan. Sampai di sini waktu di bawah. Gimana? Asy'ari murji'ah. Jadi murji'ah itu, ini gini, murji'ah itu kenapa dinamakan murji'ah? Murji'ah itu karena mereka mengatakan amal tidak masuk dalam iman. Amal tidak masuk lah intinya ini. Nah nanti semua sama, mereka mengatakan empat orang itu, empat golongan ini mengatakan amal itu tidak masuk. Seperti jahiliyah, kemudian kulabiyah, asyairah, Imam Abu Hanifah, mereka sama mengatakan amal tidak masuk. Cuma bedanya itu nanti ada perbedaan di sini. Kalau jahiliyah cukup iman itu ma'rifat, itu jahiliyah paling parah. Sehingga sampai mereka mengatakan iblis itu mukmin. Iblis itu mukmin. Karena iblis masih mengakui Allah, masih tahu Allah Ta'ala itu. Itu yang paling parah. Kemudian nanti ada kulabiyah. Kulabiyah itu mengatakan iman itu ucapan. Iman itu ucapan. Orang mengucapkan mukmin, mukmin dia. Ya, kemudian kalau asyairi itu menetapkan dua, ucapan dan keyakinan. Menetapkan ucapan dan keyakinan, maka dia mukmin. Tapi amal tidak masuk. Ya, amal tidak masuk. Imam Abu Hanifah juga mengatakan iman itu ucapan, keyakinan. Cuma iman itu sebagai syarat sempurnanya saja, tapi tidak masuk dalam penamaan. Sehingga siapa yang mengamalkan, maka bertambah imannya. Siapa yang tidak mengamalkan, berkurang imannya. Cuma iman itu tidak masuk dalam iman, gitu. Istilahnya di situ. Sehingga Imam Abu Hanifah nanti dimasukkan dalam murji'ah. Kelompok murji'ah. Jadi murji'ah itu dinamakan murji'ah karena mereka mengatakan amal itu tidak masuk dalam iman. Maksudnya di situ. Sedangkan kelompok yang kedua, Khawarij dan Mu'tazilah, mereka meyakini tiga-tiganya ini. Iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Cuma bedanya dengan Ahlussunnah, tapi tidak bisa bertambah dan berkurang. Sehingga siapa yang mengamalkan satu dosa, keluar dari Islam. Nah, Ahlussunnah mengatakan iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan bertambah berkurang. Sehingga terkadang ada orang yang mukminnya sempurna, ada yang berkurang. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu nanti bedanya di situ. Ya sudah di sini waktu kita berada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.